Ku rasakan hangat indahnya sang mentari, membangunkanku dari tidur yang lelap ini. Sinarmu yang terang mulai memasuki mata dan mengusikku dari alam mimpi. Dan kini ku bergegas, segera siapkan diriku untuk mulai menjalani hari ini. Tak sabar ku temui seluruh sahabat yang tersenyum menyambut datangnya pagi ini. Dan ku katakan, leamu membasahi dunia dan mulai mengawali hari ini. Dan ku katakan, kau burung bernyanyi, kini ku siap untuk jalani hari ini. Kini bergegaslah, siapkan dirimu untuk memulai menjalani hari ini. Selamat malam.